Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadyi hadyi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan faslun fil hijrati ilallah wa rasulih, fasal yang menjelaskan tentang hakikat hijrah kepada Allah dan hijrah kepada rasulnya. Diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah setelah jelas kafilah safar dan musafir juga sudah mapan di negeri yang asing, di mana telah dipisahkan antara dirinya dengan apa yang menjadi kesenangan-kesenangannya dan adat kebiasaannya yang terkait dengan tempat tinggal dan kelaziman-kelazimannya, maka yang demikian itu kata beliau akan membuat dirinya memiliki satu pandangan sehingga dia akan menggunakan pikirannya untuk menjelajahi hal terpenting yang dengannya bisa meringkas jenjang-jenjang perjalanan dia menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan padanya dia akan menginfakkan sisa umurnya. Kemudian zat yang di tangannya petunjuk telah membimbingnya kepada hal terpenting yang dia tuju, yaitu hijrah menuju Allah dan Rasulnya. Karena hijrah menuju Allah dan Rasulnya adalah fardu ain bagi setiap orang pada setiap waktu, dan bahwasanya hijrah menuju kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada seorang pun yang bisa terlepas dari kewajibannya. Karena itu yang dituntut oleh Allah, itu yang dimaukan oleh Allah dari hamba-hambanya, agar seluruh hamba-hamba Allah berhijrah menuju kepada Allah dan kepada Rasulnya. Tentu dalam pengertian meninggalkan segala yang dilarang, diharamkan oleh Allah, dimurkai oleh Allah, menuju kepada yang diridhoi, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka pembahasan yang berikutnya tentang makna hijrah. Bahwasanya hijrah itu ada dua macam. Idul hijrah, hijratan. Hijrah itu ada dua macam. Hijratun bil jismi min baladin ila baladin wa hadhihi ahkamuhu ma'lumatun wa laysal muradu al kalamu fiha. Jenis hijrah yang pertama adalah hijrah dengan tubuh kita, hijrah dari satu negeri menuju ke negeri yang lainnya. Maka hijrah yang syar'i adalah intiqal min baladi syirki ila baladil Islam, seperti yang diterangkan oleh Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Ini makna hijrah bil jismi, yaitu kita meninggalkan negeri kesyirikan, kekufuran kepada negeri Islam. Dan hijrah jenis ini hukum-hukumnya sudah diketahui dalam syariat, bahwasanya hukum hijrah dengan fisik kita meninggalkan negeri kekufuran, kesyirikan menuju kepada negeri Islam, ini tetap berlangsung hingga tegaknya kiamat. Di antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, innal ladina tawaffahumul malaikatu dhalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira illal mustad'afina minar rijali wan nisa' wal wildani la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila faulaika asallah ayya'fu anhum wa kana Allah afuwan ghafura. Dalil bahwasanya hukum hijrah dengan fisik meninggalkan negeri kesyirikan menuju negeri Islam hukumnya tetap berlaku hingga tegaknya kiamat. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat maut, mencabut nyawa-nyawa mereka, dalam keadaan mereka mendolimi diri-diri mereka, maka mereka bertanya, "Fima kuntum?" Di mana dulu kalian? Kenapa kalian tidak berhijrah? Mereka menjawab, "Kunna mustad'afin fil ardi." Kami adalah orang-orang yang lemah di permukaan bumi. Kemudian para malaikat bertanya, "Bukankah bumi Allah sangat luas sehingga kalian bisa hijrah padanya?" Maka mereka adalah orang-orang yang tempat tinggal mereka adalah neraka jahanam, dan neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali, kecuali memang orang-orang yang benar-benar lemah, gak bisa meninggalkan negeri kekufuran, negeri kesyirikan kepada negeri Islam, dari kalangan laki-laki yang lemah, para wanita, anak-anak, yang mereka gak ada kesanggupan untuk melakukan hijrah, dan mereka gak tahu jalan, maka mereka Allah akan mengampuninya, dan Allah dan yang maha pemaaf lagi maha pengampun. Juga firman Allah, ya ibadialladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, kata Allah, sesungguhnya bumiku sangat luas, maka hendaknya hanya kepadaku kalian beribadah. Sebab turunnya ayat yang kita baca tadi, kata Al-Baghawi rahimahullah, terkait dengan kaum muslimin yang mereka tinggal di Makkah, tidak berhijrah ke Madinah. Allah masih panggil mereka dengan sebutan iman. Ya ibadialladzina amanu. Masih dipanggil sebagai kaum mukminin. Nah, diseru oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman, karena di antara mereka ada yang tidak bisa berhijrah karena alasan syar'i, dari kaum laki-laki memang gak ada bekal, gak tahu jalan, atau mungkin dari kalangan para wanita yang lemah atau anak-anak. Maka dari ayat-ayat ini memberikan penjelasan pada kita bahwasanya hukum hijrah itu masih berlaku hingga hari kiamat. Bukan kewajiban berhijrah itu terputus dengan dimenangkannya negeri Mekah oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan para sahabah ridwanullah alaihim ajmain. Tidak. Dan Rasulullah menyatakan la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah wa la tanqati'ut taubatu hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Jadi hijrah enggak akan terputus sampai terputus taubat. Taubat enggak akan terputus sampai matahari terbit dari ufuk barat. Ini hijrah dengan raga. Meninggalkan satu negeri, yaitu negeri kekufuran, kesyirikan, menuju negeri Islam, hukumnya sudah kita jelaskan tadi, sudah perkara yang maklum. Dan bukan ini yang dimaukan dalam pembicaraan pada bab ini. Maka yang akan dijadikan pembahasan dalam bab ini adalah al-hijrah asaniyah, hijrah jenis kedua. Apa hijrah jenis kedua? Al-hijratu bil qalbi ilallah wa rasulihi. Hijrah dengan hati kita menuju kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang akan kita bahas. Wa hadhihi al-maqsudatu huna. Ini hijrah yang dimaksud di sini dalam pembahasan ini. Wa hadhil hijrah hiyal hijratul haqiqiyatu. Dan hijrah inilah hijrah yang hakiki, yang sesungguhnya, hijrah yang sejati. Wa hiyal asl. Ini hijrah yang asal, yang inti. Wa hijratul jasadi tabi'atun laha. Hijrahnya raga kita itu hanya mengikuti hijrah yang hakikiyah, yaitu hijrahnya hati kepada Allah dan Rasulnya. Karena apa? Orang yang raganya hijrah meninggalkan negeri kesyirikan kekufuran menuju negeri Islam, tapi kalau hatinya itu belum berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada maknanya hijrahnya jasad dia meninggalkan negeri kesyirikan menuju kepada negeri Islam. Kalau hatinya belum bisa berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, enggak ada faedahnya. Raganya meninggalkan negeri kekufuran menuju kepada negeri Islam, kalau hatinya belum berhijrah kepada Allah dan kepada Rasulnya, enggak ada maknanya. Sehingga hijrah yang hakikiyah, yang sejati adalah hijrah hati kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini hijrah yang sangat besar, sebagaimana disebutkan dalam Sahihul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Iman, bab al-muslimu man salim al-muslimun min lisanihi wa yadih. Dalam bab seorang muslim adalah kaum muslimun yang selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ja'a min hadisi Abdullah bin Amr dengan lafaz al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang muslim yang sesungguhnya adalah orang yang saudara-saudara dia sama kaum muslimun itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Itulah muslim yang sejati. Sementara seorang muhajir, seorang yang berhijrah yang sesungguhnya adalah siapa yang bisa berhijrah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah darinya. Maka diterangkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, hadil hijratu durban. Hijrah jenis ini ada dua macam, dohiratun wa batinah. Hijrah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah ada dua macam. Ada yang dohir, ada yang batin. Fal batinatu, maka yang batin, tarku ma tad'u ilaihi nafsul ammaratu bisu' was syaitan. Hijrah yang batin adalah hijrah meninggalkan apa yang diserukan oleh jiwa yang mengajak kepada kejahatan. Hijrah meninggalkan seruan-seruan setan. Itulah hijrah yang batin. Kalau seorang bisa meninggalkan, menjauhkan dirinya sejauh-jauhnya dari ajakan-ajakan nafsu dia yang mengajak kepada perkara yang jahat, perkara yang jelek, perkara-perkara yang buruk, itulah hijrah batin. Kalau seorang bisa meninggalkan ajakan-ajakan syaitan kepada kejelekan-kejelekan, pada kemungkaran-kemungkaran, pada kemaksiatan-kemaksiatan, itulah hijrah yang batinah. Wadzahirah, adapun yang dzahir, yang tampak, adalah firar biddin minal fitan. Larinya seseorang untuk menyelamatkan agamanya dari berbagai macam fitnah-fitnah. Itu hijrah yang dzahir. Kalau orang itu lari membawa agamanya, dia genggam kuat-kuat agamanya, dia berpegang teguh dengannya dari berbagai macam fitnah-fitnah dalam agamanya, itu yang dohirah. Maka diantara sebab seorang itu selamat, bisa selamat dari fitnah, untuk bisa komit menjalankan agamanya, mengamalkan amalan-amalan dalam agamanya, adalah dengan cara dia harus menjaga takwa Allah. Seperti penjelasan atau nasihat dari Talq bin Habib, "Ida waqa'atil fitnatu fatfi'uha bitaqwa." Kalau terjadi fitnah, padamkan fitnah itu dengan takwa. Seorang untuk bisa menghindari lari dari fitnah, dia harus memiliki takwa Allah. Seorang yang jahil, maka mudah tergulung dengan fitnah. Karena fitnah, kata para ulama, kalau awal mula munculnya itu ibarat seorang gadis yang jelita yang memikat setiap laki-laki hidung belang. Itu gambaran fitnah kalau baru muncul. Tapi kalau sudah berkobar fitnah tadi, yang awalnya seperti seorang gadis jelita yang cantik menggoda, begitu berkobar fitnah, maka akan berubah menjadi nenek-nenek yang peot, rambutnya sudah penuh dengan uban, enggak ada lagi laki-laki yang tertarik untuk mendekatinya. Sehingga fitnah itu kalau muncul, yang bisa mendeteksinya, yang bisa mengetahuinya adalah ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu. Itu yang tahu ini bibit-bibit fitnah ini. Mereka dengan keilmuannya tahu ini fitnah. Adapun juhala, orang-orang yang bodoh, itu taunya fitnah ketika fitnah itu adbarat, berlalu, baru oh iya ya, benar-benar apa kemarin itu adalah sebuah fitnah. Tapi kalau ulama itu tahu sebuah fitnah idza aqbalat, begitu muncul, begitu datang, itu sudah bisa mendeteksi ini fitnah, sehingga dia bisa mengatasi dengan takwa, dengan keilmuannya. Adapun orang-orang yang bodoh, taunya itu adalah fitnah ketika fitnah sudah hilang, oh iya itu fitnah ternyata. Maka lari menyelamatkan agama dari fitnah ini adalah hijrah yang dahirah. hijrah, meninggalkan larangan Allah yang sifatnya zahir. Yang batin adalah meninggalkan bisikan-bisikan nafsu kita yang ammaroh bisu, senantiasa mengajak kepada kejelekan. Mabda'ul hijrah wa muntahaha. Permulaan hijrah dan akhir kesudahannya, atau start dan finishnya hijrah itu apa? Wahia hijratun tatadammanu min wa ila fayuhajiru biqalbihi min mahabbati ghairillah ila mahabbatihi. Yaitu hijrah yang mengandung kata min dan ila, dari dan ke. Maka seorang itu hijrah dengan hatinya dari mencintai, ini min, dari mencintai selain Allah menuju kepada kecintaan kepada Allah saja. Wa min ubudiyati ghairihi ila ubudiyatihi. Seorang berhijrah dari memberikan penghambaan kepada selain Allah menuju kepada penghambaan Allah semata. Min khaufi ghairihi wa raja'ihi wa tawakkuli 'alaihi ila khaufillah wa raja'ihi wa tawakkul 'alaihi. Kita berhijrah lari dari memiliki rasa takut pada selain Allah, berharap pada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah, menuju kepada rasa takut hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah. Wa min du'ai ghairihi wa su'alihi wal khudu'i lahu wa dhuli wal istikanah lahu ila du'ai. Kita berhijrah dari berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, tunduk kepada selain Allah, merendah kepada selain Allah, pasrah kepada selain Allah, menuju kepada berdoa hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, tunduk dan menghinakan diri hanya kepada Allah, pasrah hanya kepada Allah. Wa hadza bi'ainihi ma'nal firar ila Allah, qala ta'ala fafirru ila Allah. Maka ini makna, hakikat makna lari menuju kepada Allah, maka larilah kalian kepada Allah. Wa tauhid al-matlub minal abdi huwal firar minallah ilaihi. Dan tauhid yang dituntut dari seorang hamba adalah lari dari Allah menuju kepada Allah. Lari dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, kesyirikan, kekufuran, dan lain sebagainya, menuju kepada Allah. Insya Allah rincian makna firar minallah ilallah, lari dari Allah kepada Allah itu bagaimana, nanti akan kita jelaskan, kita kaji bersama dari uraian Al-Hafidz Ibnu Qayyim dalam kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.